Wa khalaqa al-khalqa bi-ilmih. Dan Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya. Naam, Syekh Rau, ikra. Wa abda. Nasbin. Al-Haydati. Bishran. Bishran itu nama orang. Apa irabnya Bishr di sini, Pak Arau? Apa irabnya Bishr di sini? Kok Bishran? Gampang ini. Apa Pak Suheri? Nah, jarang masuk ya Pak Suheri. Apa bukilah? Maful bi dari amil mana? Munadhara. Berdebat. Berdebat sama siapa? Bishr. Bishr ini pentolan dari Mu'tazilah. Nah, terus? Marisi. Bishrun. Ja'ala yutabiru as-su'ala an sifati ilmi takriran lahu wa bishrun bishrun wa bishrun yaqul la yadhalu wa la ya'tarifu lahu annahu alim bi'ilmi wa qala al-imam Abdul Aziz nafiyul jahri la yakunu sifata madhun madhin fa inna qawli ustuwana ustuwana hadhihi ustuwanatu la tadharu laysa huwa ithbatal 'aqli laha wa qala Allahu ta'ala al-anbiya'a wal malaikata wa lam yuqina bi 'aqli la yanafiya la nayaf la la binafi la binafil jahli la binafil jahli fa man addada ilma faqad lam ya ajana ha wala faqad faman asbata al ilma faqad nafa al jahla nafa nafa nafa yanfi ma asbatahu Allah ma asbatahu Allah ma asbatahu Allah ta'ala li nafsihi wa yanfu ma nafahu wa yumsiku amma amsaka amsaka amsaka amsaka fi'lun amsaka yumsiku af'ala yufi'lu. Nah ini biasain qiraah ya biar kenal mufradat. Kayak tadi belum kenal berarti amsaka. Biasanya qiraah. Kalau enggak nyimak qiraahnya. Syekh Marwanto beli buku Ifadatul Mustafid disimak enggak tuh? Syekh Marwanto. Hah? Koleksi doang. Allah. Ya, lihat, perhatikan. Kata Syekh Abu Ja'far Tahawi, khalaq Allahu khalaqal khalqa. Allah menciptakan makhluk bi ilmi, dengan ilmunya. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat ilmu itu adalah di antara sifat-sifat yang kamal bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu apa? Tentang apa? Bil kainat. Tentang semua yang terjadi, yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi. Bagaimana kalau itu terjadi? Nah, dan ilmu itu juga ada pada makhluk. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Nah, jawabnya tentulah yastawun. Baik. Nah, ilmu Allah la tuhsa. Sedangkan ilmu makhluk terbatas, mahsur. Nah, kata Syekh di sini, khalaqa, Allah menciptakan, ay aujada, yang mengadakan, ansya, yang menumbuhkan, mengadakan juga, wa abda'a, membuat sesuatu yang tadinya tidak ada, membuat sesuatu yang baru. Ya'ti khalaqa, nah khalaqa ini juga bisa bermakna aidan, bimakna qaddara, mentakdirkan. Ya. Nah, ini perhatikan kata beliau qaddara wal khalqu masdarun. Khalaqa yakhluqu khalqan, kan begitu. Khalaqa yakhluqu khalqan. Nah, khalqan ini bermakna apa? Khalqan masdarnya. Nah, khalqan ini sendiri maknanya makhluk. Isim maf'ul. Kebanyakan masdar itu bisa bermakna isim fa'il atau isim maf'ul. Semisal radda yaruddu raddan, itu maknanya mardud, isim maf'ul. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Apa maknanya raddun? Mardud. La ilaha ilah masdar, Allah ya lahu. Di makna makhluk. Sinonimnya ma'bud. Baik. Wa huwa bi makna makhluk. Jadi Allah wa qawluhu bi ilmi. Nah, perkataan Abu Ja'far, Allah menciptakan makhluk, mentakdirkan makhluk, mengadakan makhluk dengan ilmunya. Nah, dengan ilmunya itu jar majrur bi ilmihi, itu fi mahalli nasbin alal hal. Ya, sebagai hal. Maksudnya gimana? Hai, Allahu khalaqal khalqa khalaqahum aliman bihim. Allahu khalaqal khalqa aliman bihim. Dalam keadaan Allah mengetahui mereka. Enggak cuma diciptakan aja, tapi juga langsung Allah mengetahui apa yang Allah ciptakan tersebut, gimana takdirnya, gimana rezekinya, matinya, jodohnya, istrinya ada berapa. Loh, itu takdir semua. Oh, takdir semua. Semuanya. Nasibnya. Ya, gimana seterusnya. Nah, ini subhanallah ya. Ay khalaqahum aliman. Allah Ta'ala berfirman, ala ya'lamu. Ketahuilah, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Tidakkah mereka, ia mengetahui siapa yang menciptakan, dan dia adalah Al-Latif, Allah yang Maha Lembut, Al-Khabir, yang Maha Mengetahui. Dan Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisinya lah kunci-kunci ilmu yang ghaib, tidak ada yang mengetahui kecuali dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahar, dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, apa yang jatuh dari dedaunan, illa ya'lamuha, dan tidaklah ada daun yang jatuh melainkan Allah mengetahuinya. Wa ma habbatin fi dhulumat, ada biji yang ada di kegelapan al-ard, di kegelapan tanah. Ya, wala ratbin, sesuatu yang basah, wala ba'is, wala ba yabisin, maupun sesuatu yang kering maupun sedang basah. Illa fi kitabim mubin. Melainkan itu semua sudah Allah catat di kitab mubin, itu Lauhul Mahfud. Wa huwa alladhi yatawaffakum, yatawaffa itu bermakna menidurkan ya. dan dialah Allah yang menirukan kalian bilail di waktu malam, wa ya'lamu ma jarahtum bilail binahar, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma summa ilayhi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang apa namanya, yang mengutus kalian, yang akan membangkitkan kalian agar ditentukan ajal-ajal yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya lah kalian akan dikembalikan, kemudian akan dikabarkan kepada kalian apa yang kalian lakukan. Fidzalika raddun 'alal mu'tazilah. Maka dalam ini terdapat bantahan, sanggahan terhadap kaum mu'tazilah. Qala al-Imam Abdul Aziz Al-Makki, ini beliau adalah sahib al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Rekan dari al-Imam Asy-Syafi'i. Wa jalisuhu, dan teman duduk beliau. Di kitab Al-Haidah alladhi haqqa bihi munadaratahu bisran, yang beliau hikayatkan di dalam kitab tersebut ada munadarah, perdebatan beliau dengan Bishr Al-Marisi Al-Mu'tazili indal Ma'mun. Ketika berdebat dengan Bishr Al-Marisi di hadapan Khalifah Ma'mun, hina sa'alahu an ilmihi ta'ala, ya, ketika imam ini yaitu Abdul Aziz, ya, bertanya kepada Bishr tentang ilmu Allah Ta'ala, maka Bishr menjawab, tanpa ilmu aku la yajhalu. Nah, kata Bishr, Allah itu tidak bodoh. Faja'ala yukarriru su'al. Faja'ala ini min af'ali syuruh. Min af'al asyuruh. Min af'ali syuruh ada isimnya, khabarnya fi'il mudhari. Khabarnya mana? Yukarriru. Faja'ala yukarriru. Sama seperti kada, wa makadu yaf'alun. Yaf'alun itu khabarnya, isimnya waw. Ini juga faja'ala isimnya dhamir mustatir huwa. Khabarnya mana? Fi'il, jumlah. Ini ya, ini min af'al syuruh. Kalau ketemu kayak begini, kok fi'il nyambung sama fi'il? Fi'il yang kedua khabar. Udah lewat. Di Al-Mutamimah ada disebutkan. Faja'ala soal. Faja'ala yukarriru soal. Maka Ma'mun mengulang pertanyaan lagi. Ya. An sifatil ilmi takriran lahu. Tentang sifat ilmu bagi Allah diulang lagi oleh Ma'mun untuk menetapkannya. Wa bisum yaqul la yajhal. Bishr hanya mengatakan Allah tidak bodoh. Wala ya'tarifu lahu ana alimun annahu alimun bi ilmin. Dan Bishr la ya'tarif, tidak mengakui Allah itu alim, berilmu dengan ilmu. Dia cuma menafikan sifat jahil. Wa qala al-Imam Abdul Aziz, nafyul jahli la yakunu sifatan madhhin. Kata Imam Abdul Aziz yang berdebat dengan Bishr, menafikan kebodohan semata itu enggak pujian, bukanlah sifat pujian bagi Allah. Fa inna qawli hadhihi al-ustuwana la tajhal laisa huwa isbat al-ilmi laha. Kata Imam Abdul Aziz, ya, perkataan saya ustuwana ini enggak bodoh, ya. Kata Imam Abdul Aziz, tiang ini, ustuwana tiang. Tiang ini enggak bodoh. Ini tiang enggak bodoh. Kalau saya bilang tiang ini enggak bodoh, itu bukan berarti memuji tiang tadi. Nanti enggak? Kayak antum dikata, Masya Allah, Pak Suheri, Anda enggak seperti beruk. Anda enggak seperti kolong wewe. Anda tidak seperti setan, tidak seperti iblis. Pujian enggak? Bahkan bisa celaan. Coba antum ke raja. Nah, wahai Pak Presiden, Anda tidak goblok. Anda tidak tolol, Anda tidak idiot, Anda tidak gila, Anda tidak seperti monyet, Anda tidak seperti... Dinafikan semua sifat-sifat manfiyah, sifat salbiyah yang negatif, dinafikan semua. Hah? Ada pujian gak di situ? Nggak ada. Anda gak goblok, Anda gak bego, Anda gak tolol, Anda gak idiot, Anda gak gila, Anda gak sinting, Anda gak... Semua macam. Kira-kira apa yang dilakukan Raja? Hah? Marah apa? Senang? Nggak ada. Misalnya kan di sini. Nah, Bishr ketika ditanya tentang sifat ilmu bagi Allah, dia nggak mau menetapkan sifat. Allah punya ilmu. Mu'tazilah kan menafikan sifat. Dia malah mengatakan Allah la yajhal. Allah nggak bodoh. Udah gitu aja. Nah, kata Abdul Aziz, ini ustuwana ini tiang ini. Tiang ini la tajhal. Hada laisa huwa isbatul ilmi lah. Laisa huwa isbata. Huwanya itu domir fasal. Isbata khobar laisa. Laisa huwa isbatal ilmi lah. Nah, perkataan saya ini, tiang ini enggak bodoh, ini bukan ya, bukan apa namanya? Pujian. Bukan pujian. Ada syair Arab yang terkenal tuh, Qubailatun. Qubailah, suku kecil, tidak pernah mengkhianati zimah perjanjian. Dia enggak pernah berbuat zalim. Enggak, bukan pujian juga. Kenapa? Karena dia kecil. Qubailah tasbir. Tapi kalau kabilah kabira, kabilah kabira enggak mendzalimi, enggak pernah berbuat melanggar kesepakatan, baru pujian. Yang kecilnya enggak. Kita katakan kepada anak SD, ya, kamu enggak zalim. Kita katakan pada orang lemah, kamu enggak zalim, bukan pujian. Karena memang dia enggak bisa. Begitu. Baik. Wa qad madaha Allah Ta'ala 'ala anbiya wal malaikata wal mu'minina bil ilmi. Allah memuji nabi, malaikat dan kaum mukmin dengan ilmu. La binafil jahli. Allah tidak memuji mereka dengan menafikan kebodohan. Ya enggak? Allah enggak mengatakan ya malaikat enggak bodoh, manusia enggak bodoh. Para nabi enggak bodoh, enggak demikian. Tapi yang Allah tetapkan adalah Allah menetapkan ilmu bagi mereka. Walam ya kemudian paman asbatan ilma faqad nafa al jahla. Ini sudah sepakat. Dan barang siapa yang menetapkan ilmu berarti dia menafikan bodoh. Paman nafal jahla lam yusbit al ilma. Nah, siapa yang menafikan kebodohan saja dia belum tentu menetapkan ilmu. Ya. Bisa dipahami enggak sini? Wa 'alal khalqi ay yusbitu ma asbathahu Allah Ta'ala li nafsi wa yanfu ma nafahu wa yumsiku amma amsaka anhu. Kemudian ya, bagi para makhluk adalah kewajiban makhluk menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan bagi diri Allah di Al-Qur'an maupun yang ditetapkan oleh Nabi dia dalam Al-Hadis. Dan mereka menafikan apa yang dinafikan oleh Allah. Serta menandiri apa yang Allah diamkan. Terus perlu diketahui juga. Tatkala Allah menafikan sifat-sifat yang manfiyah dari diri Allah. Itu tidak sekedar nafyun. Tidak sekedar penafian. Justru di dalam balik penafian itu. Menetapkan lawan. Menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan. Ngerti gak? Ketika Allah menafikan sifat dzalim. Ya. Allah menafikan sifat zalim dari diri dia, itu enggak sekedar menafikan sifat zalim aja, tapi justru untuk menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat zalim. Apa lawan dari sifat zalim? Adil. Maka ketika Allah wa ma dzalamnahum, Allah tidak menzalimi mereka. Bukan cuma menafikan sifat zalim aja, tapi justru menetapkan kesempurnaan sifat adil yang merupakan lawan dari sifat zalim. Allah Ta'ala menafikan sifat lelah. Wa mamassahu bilughub. Dan Allah tidak disentuh oleh keletihan. Maka itu untuk menetapkan kesempurnaan sifat kuwah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah menafikan ngantuk dan tidur dari dirinya. Ini untuk menetapkan kesempurnaan sifat hayah, kehidupan. Innallaha hayyun la yamut. Allah menafikan mati untuk menetapkan sifat kesempurnaan sifat hidup dan seterusnya. Ini kalau yang dinafikan dari Allah demikian, ya, dari apa yang Allah nafikan sendiri. Nah, jadi kalau kita hendak menafikan sesuatu sifat salbiyah, manfiyah dari Allah dengan niat atau dengan diiringi dengan menetapkan kesempurnaan dari lawannya, enggak sekedar menafikan aja. Kalau kayak tadi pernyataan Fisher itu menafikan toh Allah lah ya jahal, udah gitu aja. Dia tidak menetapkan kesempurnaan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kewajiban bagi makhluk menafikan apa yang Allah nafikan. Wa yumsiku amma amsaka anhu. Dan mereka menahan diri dari apa yang Allah taala diamkan. Allah taala diam, maka makhluk pun diam. Tidak berbicara dengan itu. Baik. Berikutnya, nah, coba Pak Syari baca. Ijaduhu fa'il. Nah, baru maf'ul. Oh iya. Nah, al-asya'a. Makanya sering masuk, jangan bolos. Mana khobar asya? Mana pemajik? Bukan. Maf'ul dari ijad. Terus mana tasawwuru mana mana wal iradatu tastazimu tasawwura al muradi wa tasawwurul muradi huwa al ilmu bil muradi. Nah, terus mustalzimun, mang ada mustalzimatun. Ah, mana wal iradatu mustalzimatan lil ilmi. Fakana al ijadu mustalziman lil iradati wal iradatu mustalzimatan. Ini ma'tuf. Ma'tuf mustalzimatan, ma'tuf ke mustalziman khabar kana lil ilmi wal ijadu mustalzimun lil ilmi. Fal ijadu, nah ini udah berhenti, enggak atop lagi. Fal ijadu mustalzimun lil ilmi. Terus li anna al makhluqat ahkam. Oh iya, minal ihkam ya. Minal ihkam wal qari wa yastalzimu ilmu ma'rifati bi anna al-fi'la al-muhkama al-muhkama al-muhkama mutqana suluruhu min khaliku isim. Nah, hasbuk cukup. Gimana Pak Suheri bacanya? Gak pernah baca sih. Ya, baca, sering-sering baca tuh sering hadir. Gimana mau baca? Serius ini ya, saya udah itu ya, nggak sedikit nemuin perbedaannya. Coba deh ya, bukannya mau ini ya, antum lihat deh. Marwanto sering dengar nggak kajian live di Tambun? Kadang-kadang ya, antum dengerin tuh. Anak-anak baru baca belajar 6 bulan, 7 bulan. Lancar, selancar-lancar. Nah, lancar. Mereka kalau baca satu halaman, panjang-panjang. Itu kenapa? Karena sering gitu. Harus sering gitu. Antum dah hadir, gimana sering? Jadi saya banyakin sekarang metode kiroah daripada metode teori. Nah, teori pelajaran nahwu itu cukup berapa kali sepekan? 3 atau 5 kali. Kiroahnya sepekan bisa 10 kali. Atau 15 kali. Banyak kiroahnya. Nah, itu banyak-banyak kiroah antum sering hadir berarti. Bolos terus. Sejak tadut. Tadut. Sejak nikah lagi. Oh, apalagi tadut. Iya, benar itu. Oh, antum udah lah, gak usah tadut lah. Gak tadut aja jadi begini. Bolong-bolong. Aduh. Sekarang bolong keren. Absen bolong. Aduh. Sesuri. Dari mana tadi bacanya? Dalil akli. Dalil akli ala ilmihi ta'ala. Nah, sekarang dalil akli. Kalau kita berpikir secara rasional atas ilmu Allah Ta'ala, anu yastahil ijaduhu ala syi'a ma'al jahli. Gak mungkin. Mustahil. Ijaduhu Allah mengadakan, menciptakan ala sya'a segala hal ini, semuanya ini, ya, ma'al jahli. Itu dia menciptakan dengan dasar kebodohan, tidak tahu. Di anna ijadahu ala sya'a bi'iradatihi. Karena Allah menciptakan segala hal itu dengan iradahnya. Wal iradatu mustalzimun tasawwurul muradi. Nah, sedangkan iradah, kehendak, keinginan, itu berkonsekuensi adanya tasawur. Adanya penggambaran dari yang diinginkan. Adanya persepsi dari apa yang dikehendaki. Kan begitu. Antum mau punya apa? Mau bikin apa? Mau bikin apa? Antum punya kehendak dulu. Saya mau. Saya ingin. Bikin. Nah, berarti ada keinginan. Nah, keinginan ini adalah persepsi dari yang diinginkan. Ngerti enggak? Wa tasawwurul murad huwa al-ilmu bil murad. Nah, persepsi terhadap sesuatu yang diinginkan itulah ilmu dari hal yang diinginkan. Ya kan begitu ada ilmunya. Ya. Fakana al-ijad mustalziman lil iradah. Wal iradah mustalzimatan lil ilmi. Jadi begini. Apa namanya? Dengan demikian maka al-ijad mengadakan, menciptakan, membuat itu konsekuensinya mesti punya iradah. Sedangkan iradah konsekuensinya mesti punya ilmu. Kan begitu. Enggak mungkin dia bikin itu enggak ada ilmunya, apa enggak punya keinginan. Dah, suka-suka saya lah. Saya enggak ada kehendak, saya bikin langit bumi teratur semua. Malaikat makhluknya semua teratur, semua teratur. Lautnya teratur, sungainya teratur, agak gunung, air turun dari gunung teratur. Terus Allah gak punya iroda gitu, gak mungkin. Allah ada iroda, berarti punya ilmu. Nah, ada tasawur. Allah inginkan jarak matahari dan bumi itu seimbang. Jarak antara bumi dan bulan seimbang. Allah inginkan demikian. Ya gak? Dan diteliti oleh mereka. Kalau matahari bergeser sedikit, bumi beku. Matahari mendekat sedikit, bumi hancur, panas. Nah, ini serupa demikian. Berarti ada irada, ada tasawur, masalah, persepsinya. Allah sudah. Nah, dengan ilmu Allah itu semuanya. Gimana tuh coba? Ya, air di lautan sejak jutaan tahun nggak luber-luber, kecuali di masa Nabi Nuh alaihissalam. Di masa Nabi Nuh semua dunia, semuanya, bukan di tempatnya. Kok kemarin kan cuma Tanjung Lesung di Aceh. Ini semua. Semua dunia, sampai semua dunia mengeluarkan mata air. Hujan, semua dunia hujan, ngeluarin air. Sampai yang di gunung paling tinggi bisa tenggelam. Nah terus air itu hujan. Air di gunung turun. Ke laut juga ke hulu. Air hujan ke laut. Air di gunung ke laut. Antum mandi, mandi junub. Gitu. Airnya kemana? Ke laut ujung-ujungnya. Tapi lautnya jutaan tahun. Enggak tumpah, enggak penuh-penuh. Segitu-gitu aja. Ini berarti gimana itu coba? Nah, ada yang menghendaki kan? Nah, berarti ada ilmunya kan? Iya enggak? Supaya makhluk enggak kebanjiran. Kalau enggak Allah atur, ya hancur. Gimana jutaan tahun tuh numpuk air? Gimana ceritanya coba? Hah? Jutaan tahun hancur? Gimana? Nah, gimana coba? Enggak sanggup ilmu kita pun. Yang mana ahli insinyur, arsitektur yang paling top sekalipun mikirin kayak begitu. Nah ini berarti Allah ada tasawurnya, ya ada ilmu. Gimana cerita yang ada ilmu bagi Allah? Nah, Mu'tazilah ngawur emang. Ya barakallahu fikum. Fal ijadu mustazimun lil ilmu. Maka menciptakan konsekuensinya mesti ada ilmu. Di anal makhlukat fiha minal ihkam wal itqan ma yastazimu ilmal fa'ini lah. Kemudian kata beliau, ya, maka ya, makhluk karena makhluk pihak minal ihkam, karena pada makhluk itu, ciptaan-ciptaan itu terdapat ihkam dan itqan. Terdapat pada makhluk ihkam, artinya di sini kamal, kesempurnaan dan juga apa namanya itqan, mutqan, ketelitian yang sangat detail gitu ya. Fiha minal ihkam wal itqan ma yastazimu ilmal fa'il, yang ini berkonsekuensi menunjukkan ilmu bagi orang yang menciptakannya. Di annal fi'lal muhkama al-mutqana, karena perbuatan yang sempurna lagi teliti, lagi detail, yamtani usuduruhu an ghairi ilmin, ini apa namanya, yamtani maka mustahil suduru, munculnya dia, munculnya sesuatu yang muncul, yang hadir dengan ketelitian, kesempurnaan, itu mustahil tanpa ilmu. Wali anna minal makhlukati mahuwa alimun. Sedangkan alasan yang lainnya apa? Di antara makhluk itu ada yang berilmu. Wal ilmu sifatul kamalin. Sedangkan ilmu adalah sifat kesempurnaan. Yang tani Allah yakuna al-khaliq aliman. Dan enggak mungkin Allah al-khaliq yang menciptakan makhluk, Allah tidak berilmu. Sedangkan Allah menciptakan makhluk berilmu. Sedangkan Allah enggak punya ilmu. Gimana ceritanya coba? Padahal ilmu itu sifat kesempurnaan. Ya. Paham enggak di sini? Gak mungkin ya, jenderal memberikan sifat-sifat kesempurnaan bagi opral, sementara jenderal sendiri gak punya sifat itu. Ini gak mungkin. Ini baru pada makhluk, gimana pada Allah? Itu ya. Baik. Wahadalahu torikon. Nah ini punya dua torikoh, dua jalan. Coba Hilmi, baca Hilmi. Annal khaliqa wajiba wa annal wajiba daruratan. Faradna syai'aini wal akharu kanal ilmu, kanal alimu, akmala khobar kanal. Lazima yakuna mungkinu akmala khobar yakun mumtanihu. Ilmi murojaah lagi kaedah-kaedahnya ini. Ya, gak pernah murojaah ya. Nah iya, bikin jadwal ilmi di rumah, pelajaran kuliah murojaah, pelajaran agama murojaah. Itu. Dan banyakin merujak pelajaran agamanya. Nanti bikin cerdas di pelajaran dunianya. Begitu rumusnya. Ya. Baik, mana lagi? Nah, ini ada dua metode. Ada dua cara. Yang pertama, ayyukol nahnu na'lamu bidarurah. Yang pertama, kita mengetahui secara dengan pasti anal khaliq akmalu minal makhluk, bahwasanya sang pencipta tentu jauh lebih sempurna daripada makhluk. Wa anal wajiba akmalu minal mu'min, wajib di sini Allah, wajibul wujud Allah dari mungkin, mungkin makhluk, mungkin wujud, ini istilahnya aja. Dan bahwasanya Allah lebih sempurna daripada makhluk. Wa na'lamu daruratan, dan kita juga mengetahui secara pasti anna law faradna syai'aini. Ya, kita pun mengetahui secara pasti seandainya ada dua hal. Dua hal. Faradna, faradna itu seandainya kita asumsikan. Kita asumsikan ada syai'aini. Anna law faradna syai'aini, itu bukan ana, anna. Seandainya kita asumsikan ada dua hal, ahaduhuma alimun wal akhar ghairu alim. Kita asumsikan yang pertama berilmu, yang kedua bodoh. Karena alimu akmala, pastilah kita akan vonis yang berilmu ini lebih sempurna. Walau lam yakun al khaliqu aliman, lazima ay yakuna al mumkinu akmala minhu wa huwa mumtani'un. Nah, seandainya al khaliq Allah tidak punya ilmu, maka konsekuensinya apa? Maka al mumkin yaitu makhluk yang lebih sempurna dong. Nah, ini enggak mungkin. Begitu. Ya. Ini kita asumsikan aja nih ada dua orang, satu ya. Satu buruk rupa, satu ganteng. Ya, maka sisi kamaliah dari sisi face, fisik, maka akan mengatakan si A ganteng, si B jelek. Maka akan mengatakan akmal yang mana? Yang A. Begitu. Hah? Ini contoh aja, nah, gak disematkan ke antum kok. Contoh. Ya ya, nah aja dah. Alis akan alik, naam gitu. Asani yang kedua, coba Pak Yusuf. Ini metode yang kedua. Ya, ada dua jalan untuk menetapkan Allah punya ilmu. Tadi yang pertama paham? Hah, paham ya? Secara pasti makhluk ya tidak jauh lebih berilmu daripada Allah. Jauh ilmunya. Jauh ilmunya daripada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ayat terus Pak Yusuf. Itu kemungkinan, yaitu ilmu yang ada pada kemungkinan itu makhluk. Terus wa minal mumtani'i mubdi'uhu bal huwa ahakku, enggak pakai tanwin, isim tafdil, af'al, ajmal. Bal huwa ahakku bihi, wallahu ta'ala lahu al-mathalu al-a'la. Wa la yastawi huwa wal makhluqatu la fi qiyasin tafsili, wa la fi qiyasin kamu syumulin. Walaupun rumah kepada lil makhlukat lil makhlukati min sabata lil makhluki min kama min kamalin fal khaliqu bihi ahaku wa kullu nafsin tanazzahu anhu makhlukun ma makhlukun ma fatan makhlukun ma terus fatanzihul khaliqu anhu khaliqi mudhaf ilaihi terus minhu anhu aula taib. Yang kedua, metode yang kedua, ayyukal kullu ilmin fil mumkinat, itu setiap ilmu yang ada pada makhluk fahuwa minhu, maka itu berasal dari mana? Dari Allah. Ya, bentar dulu, kaki anak salah posisinya. Main futsal dua pekan yang lalu masih berasa. Yang 2 jam waktu itu Pak. Fisik cuma 15 menit, 2 jam. Oke ini dah. Aduh. Ah. Baik. Maka wa min al-mumtani ay yakuna fa'il al-kamal mubdi'uhu wa ariyan minhu bal huwa ahaqqu bihi. Nah, sesuatu hal yang mustahil. Fa'ilul kamal wa mubdi'uhu ariyan minhu. Ya, sesuatu yang mustahil. Ya. Kalau pelaku kesempurnaan ya dan mubdi pencipta ya, justru dia ariyan. Dia kosong dari sifat kesempurnaan itu. Kan Allah menciptakan ilmu kepada makhluk. Allah memberikan makhluk ilmu. Ilmu itu kan sifat sempurna ya kak? Pujian gak? Pujian, sempurna. Hal yastawil ladina ya'lamun, wal ladina la ya'lamun. Pujian. Sempurnaan. Makhluk yang berilmu dengan yang tidak berilmu di semua cabang lini kehidupan, di semua jenis manusia akan membedakannya. Nah, taib. Orang yang berpendidikan beda dengan yang enggak berpendidikan. Kan begitu. Nah, enggak mungkin Allah yang memberikan ilmu pada makhluk, Allah sendiri enggak punya ilmu. Ini mustahil. Bal huwa ahaqqu bih. Bahkan Allah yang lebih berhak ya untuk memiliki ilmu tersebut. Wallahu ta'ala lahu masalul a'la. Dan bagi Allah sifat yang tinggi, yang paling tinggi, la yastawi huwal makhlukat. La yastawi huwa awal makhlukat. Ya, dan dia tidak sama dengan seluruh makhluknya. Baik dalam kias tamsil, kias sumul. Bal kullu ma sabata lil makhluk min kamalin fal khaliq bihi ahakku. Bahkan segala sifat kesempurnaan yang ada pada makhluk, Allah itu lebih berhak menyandangnya. Dan lebih dari itu, wa kullu naqsin tanazzahu anhu makhluqun, dan setiap sifat yang kurang, sifat yang aib dan cela yang makhluk disucikan dari sifat cela, sifat kurang, sifat naqas tersebut, maka ma apapun gitu. Ma apapun, sifat tercela apapun. Ya. Maka ya, apa? Tanzihul Khaliq anhu aula. Maka Al-Khaliq Allah, Al-Khaliq disucikan dari sifat kekurangan tersebut, maka ini lebih utama lagi. Ini jelas ya, wadih ya. Enggak ada yang samar di sini sedikit pun insyaallah taala. Baik, berikutnya. Qala al-muallif Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah wa qaddara lahum aqdara wa qaddarahum aqdaran. Dan Allah mentakdirkan kepada mereka dengan takdir. Ya. Allah mentakdirkan makhluk dengan takdirnya. Nah, dibaca syarahnya di sini. Abu Aqilah. Mana antum Pak Suheri? Nah, ini perhatikan mengenai Allah telah mentakdirkan untuk makhluk untuk mereka. Menjelaskan firman Allah, khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah yang mentakdirkannya dengan serapi-rapinya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Wakana amrullahi qadaran maqdura. Dan semua perkara Allah ini telah ditakdirkan. Allah di khalaqa fasawa, Allah yang telah menciptakan kemudian membentuk rupanya. Allah di qaddara ma'ada, dan Allah yang telah mentakdirkan dan yang memberi petunjuk. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr dan radhiyallahu anhu bahwa dari Nabi sallallahu bahwa Nabi bersabda, qadarallahu khaliqul khalq, Allah menciptakan takdir seluruh makhluq qabla ayakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanatin, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arsy-nya itu di atas air. Nah, ini jelas ya. Ini jelas mengenai isbat segala sesuatu yang sudah ditakdirkan itu semua yang diciptakan itu semua sudah ditakdirkan. Terus lanjut Abu Aqila. Nah, dan Allah pun menetapkan ajal untuk mereka. Terus ah, perhatikan di sini. Yani Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajal-ajal makhluk. Di mana apabila telah hadir datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa menunda, memundurkan sedikit pun atau memajukannya. Terus nah, ini jelas ya, apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak dapat mengundurkan atau memajukan sedikit pun. Terus nah, ini juga jelas ya. Dan sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Terus Sallallahu alaihi wasallam. Lain mengajar saya pembelajaran ini, orang yang terus saya ambil ini, walaupun di saat Allah an yu'idati mi'adabin binari wa'adabin binari dan wakilan wakilan. Baik, berikutnya dan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata bahwasanya Ummu Habibah istri Rasulullah SAW, putri Abu Sufyan, dia menyatakan radhiyallahu anhu, dia berdoa, ya Allah, ya amti'ni berilah aku berilah aku umur yang panjang bizauji Rasulillah, bersama suamiku Rasulillah dan ayahku Abi Sufyan dan saudaraku ya abangku Muawiyah. Maka Nabi SAW ketika mendengar ini berkata, "Fatsaltilah li ajalin matrubah." Engkau telah meminta kepada Allah ya berkenan dengan apa ajal yang sudah ditetapkan. Ya. Wa ayamin ma'dudah, dan hari-hari yang sudah ditentukan. Wa arzakin maqsumah, dan rezeki-rezeki yang sudah dibagi, artinya rezeki yang sudah dibagikan ditetapkan. Lan yu'ajjila syai'an qabla ajalihi. Allah tidak akan menunda sesuatu apapun sebelum ajalnya tiba. Wa lan yu'akhkhira syai'an an ajalihi. Dan Allah tidak akan mengakhirkan sedikit pun dari ajalnya. Walaupun tisa'atillah, seandainya engkau meminta kepada Allah ayu idaki min adabin binar, seandainya engkau minta kepada Allah untuk engkau meminta perlindungan, permohonan perlindungan dari adab neraka, wa adabin bil qabr, atau adab kubur, kana khairan wa afdala, maka ini tentu lebih baik dan lebih utama. Ya, yang ada di sini ya. Terus merontok. Marodi. Hadmi itu bukan hadami, hadmi. Harqi, gorok bil gorok, bukan gorok bil goroki. Kalau mau tak, sabab al mauti. Maktu'un la'asha faka'anna lahu ajalan. Anyun sabah la'ishu ilaih battata ajalahu ahadal amroin. Bil awaqibi wa wujubil kisasi qatili irtikabihi al-manhiya maf'ul wa mubasharatihi as-sababa maf'ul dari mubashara al-mahdura as-sababa al-maqdura hasbuk, cukup. Syekh Marwan tak kurang kiraahnya ini. Baik. Fal-maqdul mayitun bi-ajalih. Ya, maka orang yang mati terbunuh itu berarti mayit diajalih, dia mati dengan ajalnya. Ya. Fa alimallahu taala wa qaddara wa qada, maka Allah mengetahuinya, mentakdirkannya, wa qada menetapkannya, memutuskannya, wa annaha hada yamutu bisababil marad, dan bahwasanya orang ini akan mati dengan sebab sakit. Wa hadza bisababil qatli, ada orang yang mati karena sebab dibunuh. Wa hadza bisababil hadmi, ya, ada orang yang mati dengan sebab hajam karena reruntuhan. Ya. Wa hadza bisababil harq, ada orang yang mati sebab kebakaran. Wa bil ghoraq, wa hadza bil ghoraqi, dengan sebab tenggelam. Tenggelam ila ghairi dhalik, dan yang lainnya minal asbab, dari sebab-sebab yang lainnya. Allah subhanahu khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang menciptakan, ya, kematian dan kehidupan. Wa khalaqa sababal mauti wal hayati. Dan Allah yang menciptakan sebab-sebab kematian dan kehidupan. Ini jelas ini. Ini jelas ini. Wa innal mu'tazilah, namun menurut mu'tazilah, al maqtul maqtu'un alaihi ajaluh. Orang yang terbunuh adalah orang yang terputus ajalnya. Gimana maksudnya? Ya, maksudnya sebenarnya dia matinya bukan di situ, kata Mu'tazilah. Nah, ini bukan di situ matinya. Nah, ini ada lagi nih Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah menafikan takdir. Mereka qadariyah Mu'tazilah itu. Walau lam yuqtal la'asha ila ajali. Seandainya dia enggak dibunuh, maka niscaya dia akan tetap hidup sampai ajalnya nanti tiba. Maka anna malahu ajalan, maka seolah-olah orang yang mati tadi itu punya dua ajal. Wah, ada batilun. Nah, ini batil. Ya laula yalik ayyun saba ilallah, karena enggak layak dinisbatkan kepada Allah Taala annahu ja'ala lahu ajalan ya'lamu annahu la ya'ish ilahil battah. Ini enggak layak, ya, bahwa Allah menentukan ajal untuknya yang diketahui oleh Allah bahwa orang-orang itu akan hidup sampai apadanya. Oh ya, jala ajalahu ahadal amrain, atau Allah menentukan ajalnya pada salah satu dari dua perkara tadi. Ini kan gak mungkin. Kafi'lil jahil bil awaqib, semisal perbuatan, ya, perbuatan orang bodoh, ya, perbuatan orang bodoh akan awaqib, akibat-akibat, dampak-dampak. Ya, yang tidak mengetahui akibatnya. Ya. Wa wujubil qisas wa dhaman 'alal qatil. Wajiban qisas. Ya. Kafi'il jahil itu seperti orang yang tidak mengetahui akibatnya atau wajibnya qisas atau dhaman atau jaminan 'alal qatil, atas pembunuh. Ya, kenapa lirtika bihi al-manhiya anhu? Karena dia terjatuh ke dalam perbuatan yang dilarang. Wa mubasyar wa mubasyaratihi as-sababa al-mahdhura. Dan dia melakukan sebab-sebab yang dilarang. Wa ala hadza yakhruju lahu qawluhu silatul rahim tazidu fil umur. Ya. Maka berdasarkan hal ini tidak termasuk sabda Nabi, silaturahmi itu menambah umur, ya, memanjangkan umur. Ai sababut tulil umuri, itu sebab panjang umurnya dia. Waqad qaddarallahu ai an hada ayasila rahimah. Allah telah mentakdirkan orang ini untuk silaturahmi. Fa ya'ishu bihadha sabab, maka dia hidup dengan sebab tadi, takdir tadi. Ila hadhil ghayah, sampai kepada tujuan itu. Walau la dalika asbabu lam yasil ila hadhil qaya. Ya. Masyaallah, kaki saya semakin ini meradang. Futsal 2. Susnya beda lah. Aduh. Udah dulu ya? Besok ganti posisi duduk masih salah aja nih. Ya, subhanallah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Tandainnya sampai mana tuh?